Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Fa qala rabbuna ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala subhanahu يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فقال جل ذكره يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fin nar a'adallahu wa iyyakum minha amma ba'd. Ikhwani fillah, hadirin wal hadirat, kaum muslimin hafizani wa hafizakumullah jami'an. Kita panjatkan puji dan syukur hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan karunia yang sangat besar. Dan saya mengingatkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa dzakir fa inna dzikratan fa'ul mu'minin." Dan tetaplah kalian memberikan peringatan. Karena sungguh peringatan itu akan mendatangkan manfaat, akan memberikan manfaat kepada mereka orang-orang yang beriman. "Wa dzakir inna fa'ati dzikra." Dan tetaplah kalian berikan peringatan. Karena sungguh peringatan itu betul-betul mendatangkan manfaat. Saya ingatkan diri saya pribadi dan juga kepada hadirin agar bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan hidayah, hidayah yang besar, yang hidayah tersebut diinginkan oleh Nuh alaihi salam. Nuh alaihi salam menginginkan agar anaknya ikut naik ke atas perahu safinatun najah, perahu keselamatan. Akan tetapi sunnatullah, kehendak Allah, Allah lebih kedahulukan daripada apa yang diinginkan oleh Nuh alaihissalam. Ketika Nuh alaihissalam menyaksikan putranya tenggelam, maka muncul tabiat seorang orang tua. Innahu nigni, ya Allah, dia adalah anakku. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak memperkenankan apa yang diinginkan oleh Nuh alaihissalam akan kebaikan atas putranya. Allah mengatakan innahu amalun ghairu salih. Wahai Nuh, dia adalah amalun, suatu amalan, amalan engkau yang jelek. Sebagian kiraat mengatakan innahu amila, sesungguhnya anak ini telah mengamalkan dengan amalan yang sangat buruk. Maka Nuh bersedih alaihi salam dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan permintaannya. Demikian pula hidayah yang diinginkan oleh Ibrahim alaihissalam untuk bapaknya Azar. Akan tapi barakallahu fikum, Allah tidak memberikan hidayah tersebut kepada Azar. Demikian pula Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginginkan hidayah agar sampai ke dalam hati Abu Talib pamannya. Dan ternyata Allah sama sekali tidak memberikan hidayah kepada Abu Talib. Dan Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai kekasih Allah sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang kamu kasihi, akan tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka hidayah yang diinginkan oleh mereka para anbiya, hidayatul irsyad, hidayatul bayan, wa hidayatul taufiq, yang diinginkan oleh mereka para nabi, ternyata sudah kita sandang, ternyata sudah bertancap di dalam hati kita. Maka dijaga nikmat tersebut dengan banyak-banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah telah menurunkan kitabnya, yang sifatkan ruhun min amrina, yang dikatakan Al-Quran adalah ruh dari perintah kami. Dikatakan oleh Syekh rahmatullah alaih, makna ruh seperti anggota badan kalian. Badan tanpa ruh, maka menjadi mayit. Maka hati seorang hamba apabila tidak ada ruhnya, maka dia layaknya seorang mayit. Tidak punya aturan dalam kehidupannya. Dia berucap, dia berbuat sesuai dengan sekehendak hawa nafsunya. Maka nikmatun azimah. Maka sungguh nikmat yang sangat besar, yang wajib untuk kita mensyukurinya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Di antara nikmat yang besar, termasuk mukjizat yang paling terbesar, Al-Quranul Karim. Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi-Nya, Al-Ummi, Nabi yang Ummi, yang Allah sifatkan Al-Quran adalah sesuatu yang akan menunjukkan kepada cahaya, yang akan mensucikan diri-diri mereka manusia. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum, dialah Allah yang telah mengutus kepada kalian seorang rasul yang ummi, yatlu alaihim ayatihi, ayatuh, yang dibacakan kepada kalian ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, dan juga kalian dijadikan suci, mensucikan hati-hati kalian dengan sebab Al-Qur'an. Wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, yang Rasul sallallahu alaihi salatu wasallam membacakan Al-Qur'an, mengajarkan al-hikmah, padahal mereka sebelum turun rasul ini, padahal mereka manusia sebelum diturunkannya Al-Qur'an, lafi dhalalin mubin, sungguh mereka berada di dalam kegelapan yang sangat nyata. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mensifatkan Al-Quran, yahdi bihillahu manitkaba aridwanahu subulas salam. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran, yang dengan sebab Al-Quran tersebut akan membimbing seorang hamba, bagi mereka orang-orang yang mengikuti jalan Al-Quran, kepada keridhaan subulas salam, kepada jalan-jalan keselamatan. Itu syurga. Allah katakan, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fustilat. Dialah Allah yang telah menurunkan Al-Quran, yang telah menurunkan Al-Quran dan menjelaskan secara terperinci. Min ladun hakimin khabir. Sungguh Al-Quran datang daripada hakim yang maha bijaksana, khabir, lagi maha teliti akan perbuatan hamba-hambanya. Dan Allah sifatkan Al-Quran, inna hazal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran betul-betul memberikan hidayah kepada suatu kaum. Wa yubashirul mu'minin. Dan sebagai kabar gembira bagi mereka orang-orang yang mukmin. Wa ya'malu salihati bi'anna lahum ajran kabira. Dan bagi mereka orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sungguh bagi mereka, bagi mereka adalah ajran kabiran, suatu pahala yang sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala masih mensifatkan Al-Quranul Karim. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ فِيهِ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. Dan kami telah turunkan Al-Quran yang di dalamnya terdapat obat dan juga di dalam terdapat rahmat. لِلْمُؤْمِنِينَ. Akan tapi bagi mereka orang-orang mukmin. وَلَا يَدِذُ ظَالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Dan tidak akan bertambah bagi mereka orang-orang yang zalim kecuali khasara, kecuali kerugian. Ikhwani fillah, a'azakumullahu jami'an. Sesuai dengan tema pada hari ini, insyaallah taala kita akan membahas permasalahan yang sangat penting, insyaallah taala, yang kita minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa taala, semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatluna kitaballahi wa yatadarusuna bainahum illa nazarat alaihimus sakinah. Kita meyakini akan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun, tidaklah suatu kaum berkumpul di masjid daripada masjid-masjid Allah, yang mereka membaca kitab Allah, yang mereka mempelajarinya, melainkan akan diturunkan sakinah. Dan Allah akan liputi mereka dengan rahmah. Dan mereka para malaikat akan mengepakkan sayap-sayapnya. Ridha bima yasna'un. Karena mereka ridha terhadap apa yang telah mereka perbuat. Dalam hadis Bukhari, hadis yang sangat panjang disebutkan. Bahwasanya Allah berfirman kepada mereka para malaikat. Ma yaf'alu ibadi. Apa yang dilakukan oleh hamba-hambaku yang berada di dalam masjid. Yang mereka bermajlis di majlis ilmu. Mereka katakan yusabbihunak. Mereka seluruh makhluk-makhlukmu ya Allah. Mereka mensucikan dirimu. Kemudian dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hal hum ra'auni. Apakah mereka melihat kepada diriku? Maka mereka para malaikat mengatakan. Kalla. Bi'izzatik. Demi keagunganmu ya Allah. Sungguh mereka tidak pernah melihat engkau ya Allah. Maka Allah mengatakan kepada mereka. Fakaifa. Lantas bagaimana? Idhum ra'auni. Kalau mereka melihat kepada diriku. Maka kata mereka para malaikat, seandainya mereka melihat engkau ya Allah, tentu mereka akan banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bertahmid kepada engkau ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengatakan kepada mereka para malaikat, apa yang mereka khawatirkan, apa yang mereka inginkan daripada diriku. Mereka para malaikat mengatakan, yas'alunakal jannah. Mereka mengharapkan kepada engkau ya Allah rahmatmu yaitu surga. Maka Allah mengatakan kepada mereka para malaikat, apakah mereka sudah pernah melihat surga? Kemudian mereka minta kepada surga. Maka mereka para malaikat mengatakan, kalla, tidak. Tidak ada satupun makhluk yang pernah melihat surga kecuali Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Allah berkata kepada mereka para malaikat, lantas bagaimana kalau mereka melihat surga? Niscaya mereka asyaddu raghbatan. Tentu mereka adalah orang-orang yang sangat-sangat menginginkan kepada al-jannah. Kemudian ditanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang mereka khawatirkan? Maka mereka para malaikat menjawab. Dan sungguh mereka manusia. Yang berada di dalam majlis ilmu tersebut. Mengkhawatirkan akan azab neraka ya Allah. Maka Allah berfirman kepada mereka para malaikat. Apakah mereka sudah pernah melihat neraka? Maka jawaban mereka sama. Kalla. Tidak pernah ya Allah. Maka dikatakan oleh Allah Rabbul Alamin kepada mereka para malaikat. Fakaifa lantas bagaimana? Kalau di antara mereka ada yang sudah pernah melihat neraka. Maka mereka para malaikat mengatakan. Hum asyaddu rahbatan. Sungguh mereka pasti akan sangat-sangat takut kepada neraka. Maka Allah bersaksi kepada mereka para malaikat. Ishadu. Persaksikan oleh kalian wahai para malaikat. Anni ghafartu lahum. Sungguh aku ampuni satu majlis tersebut. Subhanallah. Fadilatun azimatun. Keutamaan yang sangat besar. Bagi mereka yang bermajlis di majlis ilmu. Merumput bersama mereka para a'immah. Duduk bersama mereka pangkuan para ulama. Untuk mencicipi warisan. Daripada warisan Nabi. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sangat besar. Keutamaan seorang menuntut al-ilmu. Dan di antara pembahasan yang akan kita bahas di sini adalah tentang permasalahan at-tafsir. Yang belakangan ini telah muncul beberapa kelompok manusia yang mereka coba-coba masuk ke dunia tafsir. Akan tetapi mereka tidak menggunakan kaidah-kaidah tafsir sebagaimana yang diberlakukan oleh mereka para ulama as-sunnah. Yang mereka coba berani masuk melewat ra'yunya. Menurut saya, menurut pendapat saya, kalau pendapat saya demikian dan demikian, maka sungguh hal ini telah diperingatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Iyyakum wa majalis ahli ra'yi, hati-hati kalian berduduk-duduk bermajlis-majlis dengan majlis yang mereka hanya mengandalkan ra'yi. Fa innahum a'da'us sunnah. Sungguh mereka adalah musuh-musuh as-sunnah. A'yatuhumul ahadits, sungguh terasa berat. Terasa berat bagi mereka untuk menghafal hadis-hadis Nabawi. Ada di antara mereka yang menghafal Bukhari, had, datangkan. Ada di antara mereka yang menghafal Sahih Muslim, had, datangkan. Abadan. A'yatum humul ahadis. Terasa berat bagi mereka untuk menghafal hadis-hadis. Faqalu bi ra'yi. Akhirnya mereka mengucapkan dengan ra'yu mereka. Menurut saya, menurut pendapat saya. Faddallu fa'aqtau bi ghairi ilmin, faddallu wa adallu. Akhirnya mereka berucap tanpa ilmu. Akhirnya mereka sesat dan mengajak manusia untuk kepada kesesatan. Iya dan tidak. Kita akan masuk kepada pengertian tafsir itu sendiri. Karena waktu sangat singkat. Sementara pembahasan terlalu banyak. Saya tidak panjang lebar di sini. Yang penting nanti saya akan bacakan, adapun yang sisanya mungkin saya akan tinggalkan. Berkata Imam Al-Usuli Muhammad bin Shalih bin Utsaimin rahmatullah alaih, makna at-tafsir. Apa kata tafsir? Beliau katakan at-tafsiru lughatan, bagi yang punya buku halaman 12. At-tafsiru lughatan min al-fasr, dari kalimat al-fasr, fa sin ra, wa huwa, yang memiliki arti al-kashfu an al-ghadd, menyingkapkan sesuatu yang tertutup. Wa fi istilahi, adapun secara syar'an, yang lebih tepatnya syar'an, bayanul ma'anil Qur'anil Karim, menjelaskan makna-makna daripada Al-Qur'anul Karim. Kemudian hukumnya, apakah hukum mempelajari tafsir? Maka beliau mengatakan wa ta'allamu at-tafsir wajib, hukum mempelajari tafsir wajib hukumnya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kitabun anzalnahu ilaik, suatu kitab yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mubarak, kitab yang membawa berkah. Liyadabbaru, di sini letaknya, liyadabbaru, agar kalian semua menghayati, mentadaburi ayat-ayat daripada kitab tersebut. Waliyatadzakkaru ulul albab, agar mereka orang-orang yang memiliki pandangan, bagi mereka orang-orang yang cerdas untuk mengambil pelajaran bagi mereka. Dan juga firman-Nya, liqaulihi ta'ala afala yatadabbaruna al-Qur'an, apakah mereka tidak menghayati, apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an, am ala qulubin aqwaluha, atau ada di dalam hati mereka aqwaluha, perkara-perkara yang menutupi diri-diri mereka. Maka kata Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih, wa wajhu dalalah min al-ayat al-ula, sisi pendalilan dikatakan menuntut ilmu tafsir adalah perkara yang wajib berdasarkan ayat yang pertama. Dikatakan oleh beliau, anna Allah ta'ala bayyana anna al-hikmah min inzali hadzal Qur'an al-mubarak ayatadabbara an-nasu ayatihi wa ta'azzamu bima fiha. Yang pertama kata beliau, kenapa dikatakan wajib mempelajari ilmu tafsir? Beliau katakan, karena Allah telah menjelaskan. Dia telah menjelaskan bahwasanya hikmah, tujuan diturunkannya Al-Qur'anul Karim yang penuh dengan berkah, agar manusia menghayati ayat-ayatnya. Setelah mereka menghayati, wa ta'azzamu, mereka mengagungkan ayat-ayat tersebut. Wa tadabbur, makna tadabbur, wa ta'ammul fil alfadhi lil wusuli ila ma'aniha, yaitu seorang memperhatikan lafaz-lafaznya agar sampai kepada makna-makna yang terkandung di dalamnya. Fa idza lam yakun dzalik, maka kalau tidak demikian adanya, fatatil hikmatu min inzalil Qur'an, kalau Al-Qur'an tidak dipelajari lafaznya, tidak diketahui maknanya, lantas apa tujuan diturunkannya Al-Qur'an? Wa sara mujarradul alfadhin la ta'thira laha, maka jadilah Al-Qur'an semata-mata sekedar lafaz-lafaz, tidak ada pengaruhnya sama sekali kalau tidak dihayati. Fulan baca Al-Qur'an, si fulan baca Al-Qur'an, tapi enggak tahu maknanya, la ta'thir, tidak ada pengaruhnya. Wa li'annahu la yumkin, dan seorang tidak akan mungkin, al-i'tiradu bima fil Qur'an biduni fahmi ma'ani, seorang akan bisa mengambil peringatan, seorang akan bisa mengambil pelajaran daripada Al-Qur'an tanpa dia memahami makna-maknanya. Abadan, tidak akan mungkin. Kemudian makna yang kedua, kata beliau rahmatullah alaih, sisi pendalilan yang kedua, anna Allah ta'ala wabaqa ulaika alladhina la yatadabbaruna al-Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala telah mencela mencela suatu kaum yang mereka tidak mempelajari, menghayati daripada makna-makna Al-Qur'an. Wa asyara ila anna dzalika min iqfal ala qulubihim, dan Allah isyaratkan bahwasanya mereka orang-orang yang tidak memahami, tidak mentadaburi Al-Qur'an adalah ciri-ciri orang-orang yang tertutup hatinya. Wa adamu wusulil khairi ilaiha, disebabkan karena mereka tidak sampai kepada kebaikan yang diinginkan. Adapun tujuannya, tujuan mempelajari tafsir wal ghardu min ta'allumi tafsir, adapun tujuannya, beliau katakan, tujuan seorang mempelajari ilmu tafsir wal wusul ilal ghayatil hamidah, agar mereka sampai kepada tujuan yang sangat mulia, wa thamaratil jalilah, menuju kepada buah-buah yang sangat agung. Apakah tujuan yang paling mulia? Lantas buah apakah yang paling indah, yang paling agung? Wahia tasdiqu bi akhbarihi wal intifa'u biha wa tatbiqu ahkamihi ala wajhi alladhi aradahu Allah, yaitu membenarkan kabar-kabarnya, mengambil manfaat daripada ayat-ayat tersebut, kemudian merealisasikan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya dan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Liya'budallah biha ala basirah, agar Allah diibadahi di atas ilmu. Itulah tujuannya. Tujuan seorang mempelajari ilmu tafsir agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ala basirah, di atas ilmu. Kemudian saya loncat, beliau katakan rahmatullah alaihi halaman 19. Al marja'u fi tafsir al-Qur'an, adapun poros rujukan, barometer terhadap tafsir al-Qur'an, beliau katakan awalan kalamullahi ta'ala. Yang pertama adalah dengan kalamullah. Bagaimana cara menafsirkan Al-Quran? Apakah barometer di dalam menafsirkan Al-Quran? Maka beliau katakan, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Fayufassiru al-Qur'ana bil-Qur'ani li'annallahu huwa alladhi anzalah. Kita menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Satu ayat dengan satu ayat yang lain. Karena sungguh Allah Subhanahu wa taala dialah yang telah menurunkan Al-Qur'an, wa huwa a'lam, dan tentu dia lebih mengetahui bima arada bih, apa yang dia inginkan. Walidzalika amtsilatun minha, dan saya akan berikan contoh, kata Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih. Contoh yang pertama, kata beliau rahmatullah alaih, qala Allah taala ala inna awliya Allah, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada yang perlu mereka takutkan, wa lahum yahzanun, dan tidak perlu ada yang mereka untuk sedihkan. Kata Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih, lantas siapakah wali Allah? Maka tafsir daripada ayat sebelumnya, maka ditafsirkan dengan ayat setelahnya. Dikatakan alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu bagi mereka orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin, celaka bagi mereka orang-orang yang salat. Apakah orang yang salat dikatakan celaka? Lantas bagaimana tafsirannya? Kalau tidak ada ayat setelahnya, niscaya manusia akan bimbang. Niscaya manusia akan penuh dengan keraguan-keraguan. Karena mendapatkan ajaran kan? Dikatakan fawailul lil musallin, celaka bagi mereka orang-orang yang salat, maka Allah yang penuh dengan kasih sayang dia katakan alladzina hum an salatihim sahun, yaitu mereka yang terhadap salat-salat mereka sahun, yang mereka bermudah-mudah, yang mereka mengakhir-akhirkan waktunya. Kemudian saya lanjut kepada jenis yang kedua, menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, menafsirkan Al-Quran dengan As-Sunnah. Dan Imam Ibnu Katsir rahmatullah alaih pernah ditanya, "Fama ahsanu turuqut tafsir?" Apakah jalan yang paling terbaik di dalam menafsirkan Al-Qur'an? Fala jawab. Maka jawaban beliau rahimahullahu ta'ala, "Inna aṣḥaḥa turuqi fi dhālika ay yufassir al-Qur'ana bil Qur'an." Sama. Dan Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih mengambil riwayat dari Ibnu Katsir, Muqaddimah Ibnu Katsir rahmatullah alaih. Beliau katakan, yang paling sahih, yang paling benar di dalam menafsirkan Al-Quran adalah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Menafsirkan ayat-ayat yang global dengan ayat-ayat yang terperinci. Menafsirkan ayat-ayat yang mutasyabih kepada ayat-ayat yang muhkam. Fama ujmila fi makanin fa'ina qad fussira fi mawdin akhar. Perkara-perkara yang diglobalkan dalam suatu ayat, maka sungguh dalam ayat yang lain Allah telah perincikan ayat tersebut. Bain ayaka dzalika fa alayka bi sunnah. Kalau kamu tidak bisa menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, menyulitkan dirimu, terbatasnya hafalanmu, fa alayka bi sunnah, maka wajib untuk kalian mengembalikan tafsir kepada sunnah. Fa innaha syarahah, karena sungguh as-sunnah adalah penjelasannya. Penjelasan Al-Qur'an bagi Al-Qur'an. Wa muwaddihah lahu, dan sebagai penjelasan bagi Al-Qur'an. Bal qad qala al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Bahkan Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih, sirajul ummah, pelitanya umat ini, beliau katakan, "Kullu ma hakama bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa huwa mimma fahimahu min al-Qur'an." Apa-apa yang dihukumi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemahaman beliau terhadap Al-Qur'an. Jadi ketika Rasulullah menghukumi hadza haram, hadza halal, itu merupakan pemahaman beliau terhadap Al-Qur'an. Hadza qawlu Imam Syafi'i rahmatullah alaihi. Qala lahu ta'ala, kana mengatakan, "Inna anzalna ilaika al-kitaba bil haqq litahkuma baina nasi bima araka Allah wa la takul lil qa'ilin khasiman." Kan Allah berfirman, sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil haqq, dengan membawa kebenaran. "Litahkuma baina nasi, agar kamu menghukumi di antara mereka manusia bima araka Allah, sesuai dengan apa yang Allah petunjukkan kepada dirimu. Wa la takul lil qa'ilin khasiman, dan janganlah kamu menjadi mereka orang-orang yang berkhianat, menjadi membangkang." Wa qala ta'ala, "Wa anzalna ilayka dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim." Dan demikianlah kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam az-dzikra, peringatan. Dan tidak lain fungsi peringatan tersebut, litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim, sebagai bentuk peringatan atau sebagai bentuk penjelasan bagi mereka manusia, manusia ilaihim, apa yang telah mereka diturunkan padanya. Wa la'allahum yatafakkarun, agar mereka bisa memikirkan, merenungkan daripada ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Ini yang kedua. Sama persis dengan ucapan Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih. Ibnu Utsaimin memberikan contoh. Wa qawluhu ta'ala, contoh kata beliau menafsirkan Al-Qur'an dengan As-Sunnah. Beliau katakan, qawluhu ta'ala, itu firman Allah subhanahu wa ta'ala. Halaman 21. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dan bagi mereka orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, maka bagi mereka adalah al-husna. Balasan mereka adalah husna. Sebagaimana firmannya, hal jazaul ihsan illa al-ihsan. Dan tidaklah balasan kebaikan melainkan kebaikan yang setimpal. Dan Allah katakan dalam ayat ini, lilladzina ahsanul husna, dan bagi mereka orang-orang yang suka berbuat baik, maka bagi mereka adalah al-husna, kebaikan yang semisal, wa ziyadah, dan ada tambahannya. Kata Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih, faqad fassara an-nabiyyu az-ziyadata bin-nazar ila wajhillahi ta'ala. Dikatakan, kata Ibnu Utsaimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh beliau telah menafsirkan makna ziyadah dalam surat Yunus ini dengan kalimat an-nazar ila. Nazara ila. Artinya melihat. Karena nazara memiliki makna tiga. Dan insya Allah nanti kita akan bahas di akhir-akhir tentang kekeliruan kelompok ini. Makna ziyadah di sini adalah an-nazar ila wajhillahi ta'ala. Nazar melihat kepada wajah Allah yang maha mulia. Fi marawi Ibn Jarir wa Ibn Abi Hatim sarihan min hadithi Abi Musa Al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu wa Ubay ibn Ka'ab wa rawahu Ibn Jarir min hadithi Ka'ab ibn Ujrah wa fi sahihi Muslim. Dan juga disebutkan di dalam sahih Muslim an Suhaib ibn Sinan an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadithi qala fihi, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan فكشف الحجاب فما أعطي شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. Maka ketika mereka sudah masuk ke dalam surga, ketika ahlul jannah sudah mendapatkan bahagian mereka di dalam al-jannah, mereka telah mendapatkan kesenangan yang abadi, dipersilakan makan, dipersilakan minum, wazawajnahum bihurin 'in, kami nikahkan mereka dengan hurin 'in. Kemudian Allah mengatakan salamun qawlam min rabbir rahim, ucapan keselamatan dari Rabb yang Maha Pengasih. Maka Allah tampakkan wajahnya. Fayakshifu hijab, maka Allah buka hijabnya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa ma'utiya syai'an, tidaklah seorang hamba diberikan sesuatu ahabba ilaihim, yang lebih mereka cintai minan nazar ila rabbihim." Kecuali ketika mereka melihat kepada wajah Allah Rabbul Alamin. Tsumma tala hadhihi al-ayah. Kemudian setelah Nabi mengucapkan hal demikian, beliau membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah." Dan bagi mereka orang-orang yang suka melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, maka bagi mereka adalah ziyadah, ada tambahannya. Tambahan di sini an-nazar ila rabbil ila rabbih. Melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, setelah menafsirkan Al-Qur'an, ditafsirkan dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an ditafsirkan dengan ucapan Rasulnya. Kemudian, Al-Qur'an ditafsirkan dengan ucapan para sahabat. Ridwan wal alaihi ajma'in. Sebagaimana ucapan Ibnu Katsir rahmatullah alaihi, "Idza lam najid at-tafsir fil Qur'an wala fil sunnah," kalau kita dapat, kita mendapati suatu ayat kemudian kita hendak nafsirkan ayat tersebut, ternyata kita tidak dapati ayat yang menjelaskannya di dalam Al-Qur'an secara gamblang, kita tidak dapati pula di dalam as-sunnah, raja'na fi dzalika ila aqwalis sahabah, maka ketika itu kita kembalikan tafsir tersebut kepada ucapan-ucapan mereka para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Fa innahum adra bi dzalik, karena sungguh mereka lebih paham terhadap Al-Qur'an, lima syahidu min al-qara'in wal ahwali lati ikhtassu biha, yang mereka telah mempersaksikan bagaimana turunnya Al-Qur'an, keadaan-keadaannya dan qarinah-qarinah, mereka lebih paham daripada orang-orang setelahnya. Walamma lahum min al-fahmi tam, dan juga disebabkan karena mereka memiliki pemahaman yang lebih sempurna, wal ilmu sahih, dan alasannya mereka lebih memiliki ilmu yang sahih, wal amal salih, dan mereka memiliki amalan-amalan yang salih. Ya Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam, walau anfaqtum, seandainya kalian menginfakkan sebagaimana gunung emas kemudian dibandingkan dengan satu mud berupa sedekah mereka, maka tidak akan sama. Wala siyama ulama'uhum wa kubara'uhum, terlebih lagi dari kalangan ulama-ulama mereka dan pembesar-pembesar mereka. Kal a'immatil arba'ah wal khulafa ar-rasyidin, seperti imam yang empat yaitu khulafa ar-rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga Abdullah bin Mas'ud dan juga Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhum. Maka dikembalikan tafsir kepada Al-Quran, kepada Al-Quran, Al-Quran kepada As-Sunnah, dan Al-Quran kepada ucapan mereka para sahabat ridwanul alaihim ajma'in. Lianna Al-Quran, kata Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih, halaman 22, karena sesungguhnya Al-Quran nazala bil lughatihim, turun dengan bahasa mereka, wa fi 'usurihim wa fi 'asrihim, dan dalam keadaan waktu mereka, masa mereka. Al-Qur'an turun dengan bahasa mereka dan zaman mereka. Wa li'annahum ba'da al-anbiya afdaqun nasi fi talabil haqq. Sesungguhnya mereka adalah manusia yang paling benar setelah nabinya di dalam mencari al-haq. Ketulusan hati mereka. wa salamuhum minal ahwa, dan selamatnya hati-hati mereka daripada hawa nafsu. Wa adharuhum min mukhalafah allati tahulu bainal mar'i wa bain at-tawfiq lis-shawab, dan juga disebabkan karena kesucian hati-hati mereka dari untuk keinginan menyelisihi ayat-ayat Allah, yang mana hal tersebut adalah perkara-perkara yang akan mengeluarkan seorang daripada taufik Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau rahmatullah alaih memberikan contoh. Contoh tafsir ditafsirkan dengan ucapan sahabat ibnu alaihi majmu'in, itu firman Allah dalam surah An-Nisa. Qalu ta'ala wa in kuntum marza, kalau kalian sakit, au ala safarin, atau dalam keadaan safar, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau salah seorang di antara kalian ada yang buang air besar, au lamastum an-nisa, atau kalian menyentuh wanita, maka ketika mereka mendapati ayat ini menyentuh wanita, apakah membatalkan? Maka faqad sahha 'an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, maka telah sahih sharih riwayatan wa dirayatan dari Abdullah bin Abbas mengatakan annahu fassara al-mulamasah bil jima', yang dimaksud bersentuhan dengan perempuan yang akan membatalkan wudu seseorang bukan bersentuhan semata, akan tapi maksudnya adalah berhubungan, yaitu jima'. Kemudian setelah mengembalikan Al-Qur'an kepada Qur'an, Al-Qur'an kepada As-Sunnah, Al-Qur'an kepada ucapan sahabah, maka kemudian menafsirkan Al-Qur'an dengan kalamut tabi'in. Menafsirkan Al-Qur'an kepada ucapan-ucapan mereka para tabi'in. Karena mereka para tabi'in adalah orang-orang yang tulus dan orang-orang yang mereka telah menimba kepada manusia yang pertama kali meneguk daripada sumbernya, sahabat ridwanul alaihim ajma'in, manusia yang paling tahu terhadap Al-Qur'an. Sebagaimana dikatakan Abu Duha an Masruq ibn Ajda, beliau katakan, qala Abdullah, berkata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bersumpah, wallazi la ilaha ghairah, demi zat yang tidak ada ilah, ya demi ilah yang tidak ada ilah selain dia, demi Allah maksudnya, ma nazalat ayatun min kitabillahi illa wa ana a'lamu fi man nuzilat, tidaklah diturunkan satu ayat daripada Al-Qur'an kecuali saya tahu tentang apa ayat tersebut diturunkan, tentang apa, kepada siapa, dan siapa aku tahu kepada siapa ayat tersebut diarahkan, wa aina nuzilat, dan aku mengetahui diturunkan di manakah ayat tersebut, dan walau a'lamu makanu ahadin a'lam kitab Allah minni tanawlu al-mataya la'ataitu, dan kalau saya ketahui ada seorang yang lebih tahu tafsirannya daripada diriku, seandainya orang tersebut bisa saya hampiri dengan kendaraan, misaya la'ataitu, pasti aku akan hampiri. Ini ucapan beliau rahmatullahi alaih, yang menunjukkan bahwasanya mereka para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in adalah orang-orang yang paling tahu kapan diturunkan Al-Qur'an, kepada siapa ayat Al-Qur'an itu berbicara diarahkan, maka sungguh mereka adalah orang-orang yang lebih tahu. Kemudian yang keempat, mengembalikan tafsir Al-Qur'an kepada ucapan tabi'in. Qala Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih, kalamut tabi'in alladzina i'tanaw bi'aqdi tafsir 'anil sahabah, yaitu mengambil kepada ucapan tabi'in yang mereka perhatian terhadap ilmu tafsir dari sahabat radhiyallahu ta'ala. Lianna tabi'ina khairun nasi ba'da sahabah, karena mereka para tabi'in adalah orang-orang yang paling terbaik, manusia yang paling terbaik daripada sahabat, setelah sahabat. Waslan minal ahwa mimman ba'dahum, mereka lebih selamat hati-hatinya daripada hawa nafsu, daripada orang-orang setelahnya. Walam takun al-lughah al-arabiyyah taghayyarat katsiran fi 'asrihim, kemudian alasan selanjutnya, bahasa Arab pada zaman mereka belum berubah, bahasa Arab belum ada campuran-campuran dari golongan orang-orang ajam. Fa kanu aqrab ila as-shawab, maka sungguh ucapan mereka lebih aqrab, lebih dekat daripada kebenaran, daripada ucapan-ucapan orang setelah mereka. Sedikit faedah, kata Ibu Taimiyah rahmatullah alaih, apakah ucapan tabi'in itu hujjah? Maka mereka katakan, idza ajma'u ya'ni tabi'in kalau mereka, halaman 24, kalau mereka bersepakat ala syai' terhadap suatu perkara, fala yurtabu fi qawnihi hujjah, maka janganlah kalian ragu bahwasanya itu adalah hujjah. Fa inna Allah la yajtami ummati ala dhalalah, hasanahu al-Albani rahmatullahi alaihi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh Allah tidak akan mengumpulkan umatku di atas suatu kesesatan. Ketika mereka sebaik-baik manusia telah bersepakat, maka sungguh itu adalah hujjah. Ini kata beliau rahmatullah alaihi. Kalau kesepakatan para tabi'in itu adalah hujjah. Fa in ikhtalafu fala yakunu qawlu ba'dihim hujjatun 'ala ba'din. Akan tapi kalau ada silang pendapat di antara mereka, yang satu berpendapat demikian, yang satu tidak berpendapat dengan demikian, maka itu bukan hujjah. Adapun ucapan hujjah adalah ketika mereka bersepakat. Saya masuk pada halaman 28. Kita singgung tentang permasalahan kenapa harus kepada as-salaf. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahmatullah alaih. Atau sebelumnya, dikatakan Ibn Faris di Mu'jamil Maqais juz 3 halaman 95. Apakah makna salaf lughatan? Dikatakan as-sin wal-lam wal-fa. 3 huruf. Sin, lam, dan fa. Aslun, asal. Yadulu ala taqabbul wa sabaqin. Artinya adalah perkara-perkara yang menunjukkan kepada yang telah lalu atau yang telah lewat. Wa min dzalika salafun ladzi madau. Oleh sebab itu makna salaf adalah orang-orang yang telah berlalu. Wal qaumus salaf, dan kaum salaf al-mutaqaddimun, artinya adalah kaum yang telah berlalu. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Manzur rahimahullahu taala, dikatakan as-salaf al-jama'atu al-mutaqaddimun. Arti salaf adalah jemaah yang telah lampau. Apakah hukumnya menisbatkan diri kepada salaf? Saya salaf. Beliau katakan dalam fatwanya, la aib, tidak ada aib, tidak ada celah, ala man adhara madhhab salaf, bagi mereka orang-orang yang menampakkan madhhab salaf, wa intasiba ilaih, kemudian dia menisbatkan dirinya kepada kalimat tersebut, saya salaf, tidak ada celah, tidak ada aib padanya, wa'tiza ilaih, atau bahkan dia memuliakan dirinya dengan nama tersebut. Bal yajibu qabulu dzalik, bahkan justru wajib seorang untuk menerima ucapan salafi. Bilittifaq, dan Syekhul Islam membawa kesepakatan. Kesepakatan para ulama bahwasanya kalimat salaf adalah perkara yang boleh seorang untuk menisbatkan diri kepada ada salafi, dan bahkan wajib untuk menerimanya. Fa inna madhhab salaf la yakunu ila haqqan, alasannya kata beliau, karena sungguh madhhab salaf tidaklah berdiri kecuali di atas al-haq. Ini ucapan beliau rahmatullah alaih. Kemudian di antara hikmah, atau beliau katakan, lantas siapakah salaf tersebut? Maka di sini saya bawakan silang pendapat yang mereka para ulama. Di antara mereka ada yang mengatakan salaf adalah sahabat. Di antara mereka salaf adalah sahabat dan tabi'in. Di antara mereka ada yang mengatakan sahabat adalah salaf adalah sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Yang mereka mengambil daripada ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada putrinya Fatimah radhiyallahu ta'ala. Ketika Rasulullah hendak berpisah, ketika Rasulullah mengumpulkan istri-istrinya, kemudian datang putri yang bernama Fatimah yang berjalan sangat persis dengan Rasulullah. Cara bicara, cara duduk, cara berjalan sama persis kepada bapaknya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ketika itu Rasulullah membisikkan ke telinga kanan Fatimah, maka beliau tertawa. Kemudian dibisikkan kepada telinga yang sebelah kiri, kemudian Fatimah menangis. Maka Aisyah melihat kejadian seperti itu merasa aneh. Ada apa? Kenapa pada bisikan yang pertama Fatimah tertawa, pada bisikan yang kedua Fatimah menangis? Maka beliau ketika Rasulullah telah wafat, maka beliau Aisyah radhiyallahu taala bertanya kepada Fatimah radhiyallahu taala. Maka dikabarkan bisikan yang pertama bahwasanya Rasulullah mengatakan, apakah kamu ridha? Alam tardhi? Apakah kamu ridha? Anta kuni sayyidatu nisa'il alamin. Kamu menjadi pemimpin wanita alam semesta. Maka senanglah. Tersenyum Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Ridha. Kalau dijadikan nanti di hari kiamat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pemimpin wanita alam semesta. Kecuali Aisyah dan juga Maryam radhiyallahu ta'ala anhum. Kemudian bisikan yang kedua. Bahwasanya kabar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ajli qad qurb, sungguh ajalku telah dekat. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Maka menangislah Fatimah radhiyallahu taala. Maka Rasulullah memberikan wasiat kepada Fatimah, memberikan nasihat. Fattaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wasbiri, dan sabarlah kamu di dalam melakukan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa taala. Fa inna ni'mat salaf adalah, karena sesungguhnya sebaik-baik salaf bagimu adalah saya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, menamakan dirinya sebagai seorang salaf. Wajar kalau Syekhul Islam berfatwa, bahkan bersepakat, menukil kesepakatan, tidak ada aib, tidak ada celah, bahkan wajib seorang menisbatkan dirinya kepada salafi, karena sungguh salaf itu tidaklah berjalan kecuali di atas al-haq. Mereka yang berpendapat bahwasanya salaf adalah sahabat, salaf adalah tabi'in, salaf adalah tabi'ut tabi'in, itu hadis muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khairu ummati al-qarnu alladhi bu'itsu fihi." Sebaik-baiknya umatku adalah suatu zaman, suatu kurun yang aku diutus kepada mereka. Sahabat. Tsumma alladhina yalunahum, kemudian kaum setelah mereka. Tabi'in. Tsumma alladhina yalunahum, kemudian setelah mereka. Tabi'ut tabi'in. Adapun alasannya, kenapa kita harus mengikuti tafsir salaf lebih didahulukan daripada tafsir-tafsir yang lain? Alasannya, annahum asiru wa tashri wa ayishu. Sungguh, mereka telah hidup dengan zaman ketika syariat diturunkan. Ketika syariat sedang diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala, ternyata mereka masih hidup. Mereka saksi daripada turunnya Al-Quran. Wa'alimu mawaqi'at tanzil. Mereka mengerti tempat-tempat diturunkannya Al-Quran. Di sini dan di sana, untuk siapa kepada siapa, mereka lebih paham. Wa wurud al-adillah ala waqa'i wal ahwal. Dan mereka lebih mengerti tentang dalil-dalil daripada orang-orang setelah. Kemudian, di antara alasan kenapa tafsir salaf lebih dikedahulukan, lebih dikedepankan daripada tafsir selainnya, wa huwa ahli fasahah wal bayan, karena sungguh mereka adalah orang-orang yang lebih fasih ucapannya dan lebih baik penjelasannya. Wal wahyu ja'a bi lisanihim, kemudian alasan-alasan yang lain, karena sungguh wahyu diturunkan dengan bahasa-bahasa mereka. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallatu wasallam yuwaddihu lahum ma yashkal alaihim, dan Rasul sallallahu alaihi wasallatu wasallam menjelaskan kepada mereka ketika mereka mengalami kesulitan-kesulitan, seperti kalimat al-zulm. Dalam surat Al-An'am, mereka menafsirkan kalimat zulm adalah kezaliman secara bahasa. Maka ketika mereka merasa muskil, mereka mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuna lanazlam, wahai Rasulullah, siapa di antara kami tidak pernah melakukan kezaliman? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alam tasma' qawla 'abdi salih, apakah kalian tidak mendengar ucapan hamba yang saleh, yaitu Luqmanul Hakim, inna syirka la zulmun 'adzim, sungguh kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Kemudian di antara kenapa tafsir mereka lebih didahulukan, wa qad ja'ala Allah ta'ala lahum imama, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan mereka sebagai pemimpin di dalam agama. Liman ba'dahum, daripada orang-orang setelah mereka. Wa athna 'ala man tabi'ahum wa salaka sabilahum, dan Allah telah memuji orang-orang yang mengikuti jalan sahabat dan yang berjalan di atas jalan-jalan yang pernah ditempuh oleh mereka para sahabat. Wa inna manala tabi'ul fadl li fadlil matbu', seorang yang mengikuti akan mendapatkan keutamaan disebabkan karena keutamaan orang yang diikuti. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatan, tidak sama Tidak sama di antara kalian orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sebelum hari taklukannya Mekah. Ulaika a'zamu darajatan, sungguh mereka orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan para sahabat, mereka adalah a'zamu darajatan, mereka adalah orang-orang yang lebih tinggi derajatnya minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu, daripada orang-orang setelahnya yang mereka menginfakkan, yang mereka berperang, maka sungguh orang-orang belakangan kalah utama dengan orang-orang yang lebih pertama. Orang mengikutinya mendapatkan keutamaan disebabkan karena keutamaan orang yang diikuti. Sebagaimana firman-Nya, wassabiquna fil awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Dan bagi mereka orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bil ihsan, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Apa keutamaannya? Radhiyallahu anhum wa radu anhum. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Rabbul Alamin. Saya singkat pembahasannya kalau waktunya mepet. Saya akan loncat kepada keutamaan seorang memiliki akal yang sehat. Halaman 62. Saya mengutip dari kitab yang sangat bagus milik Imam Ibn Al-Qayyim rahmatullah alaih dalam kitabnya Rawdatul Muhibin, tamannya orang-orang yang mencintai. Beliau mengatakan tentang keutamaan orang-orang yang memiliki akal yang sehat. Seorang yang memiliki akal yang sehat, famratul akal alladhi bihi arafallah. Seorang yang memiliki akal yang sehat, dia akan memiliki buah yang sangat bagus. Seorang hamba akan kenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa asma'uh, dan juga nama-namanya. Wa sifatu kamalihi wa nu'uthi jalalihi. Seorang hamba akan kenal kepada sifat-sifat yang mulia dan kepada sifat-sifat yang agung. Dan beliau sangat bagus dalam kitab yang lain, Miftah Daris Sa'adah. Lebih afdal mana? Antara ilmu dengan amal. Sebagian ulama mengatakan lebih afdal amal. Karena seorang berilmu tidak lain untuk beramal. Kemudian para ulama yang lain menyanggah, tidak semua amalan itu lebih afdal daripada ilmu. Terkadang ada suatu ilmu yang lebih afdal daripada amalan itu sendiri. Mereka berhujjah dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu alladhi khalaqa as-sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah ala kulli syai'in muhit. Dalam surat At-Talaq Allah katakan, Allahu khalaqa as-sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan tujuh lapis langit dan juga bumi dan apa yang diantara keduanya. Apakah kalian disuruh beramal oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Ternyata tidak. Allah katakan, lita'lamu, agar kalian berilmu. Allah ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah terhadap segala sesuatu, dia maha kuasa. Maka seorang yang memiliki ilmu, ditafsir, dirinci. Kalau yang dipelajarinya adalah tentang diri Allah, maka ilmu lebih afdal daripada amalan itu sendiri. Karena ilmu tersebut akan melahirkan amalan-amalan. Disitulah letaknya. Kata mereka para ulama. Maka seorang yang sudah kenal Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal akan nama-nama dan sifat-sifatnya, maka dengannya lah amanal mu'minun di kitabih wa rusuli wa liqa'i wa malaikati wa bihi araf arafat ayatu rububiyati wa adilatu wahdaniyati wa mu'jizatu rusuli wa bihi imtathalat awamirah wajtanibat nawahihi wa huwa alladhi talmahu al-awaqib faraqib. Kalau mereka sudah kenal Allah subhanahu wa ta'ala, itulah sebab mereka orang-orang yang beriman, bisa beriman kepada Allah, beriman kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada pertemuannya, dan juga kepada para malaikatnya. Maka mereka akan mengetahui ayat-ayat tentang rububiyahnya, dalil-dalil tentang keesaannya. Mereka akan beriman kepada mukjizat-mukjizat para rasul, dan mereka akan sanggup bisa menunaikan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang. Kemudian mereka akan sanggup menyingkapkan perkara-perkara, akibat-akibat apa yang akan mereka raih, dan sehingga mereka bisa mendekatkan dirinya kepada apa yang disuguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh akal sehat, kata beliau rahmatullah alaih, adalah suatu tentara yang digambarkan sebagai raja yang menguasai hawa nafsu. Apabila akal sehat sudah mengendalikan hawa nafsu, maka sungguh akal sehat ibarat sang raja, sementara hawa nafsu hanyalah tentaranya. Seandainya mereka sudah menjadikan hawa nafsu sebagai budak-budaknya, maka jadilah dirinya seperti syajarah. Jadilah dirinya seperti sebuah pohon, arafah al-fiqr fil awaqib, yang batangnya, beliau katakan, akarnya adalah pemikiran yang baik tentang dampak-dampak apa yang akan dia lakukan. Wasaqah as-sabr, kemudian batangnya adalah kesabaran. Wa'adhanaha al-ilmu, sementara cabang-cabangnya adalah ilmu. Wa waraqah husnul khalq, kemudian daun-daunnya adalah perangai-perangai yang baik. Wa samaru al-hikmah, kemudian buah-buahnya adalah hikmah-hikmah. Wa madatuha taufiq, dan keistimewaan. Bagi mereka orang-orang yang memiliki akal sehat, orang-orang yang bisa mengekang hawa nafsunya, maka mereka akan mendapatkan taufik min azminatil umur. Orang ini akan mendapatkan banyak taufik pada setiap kehidupannya. Oleh sebab itu Mu'adz bin Jabal mengatakan, "Lau annal aqil asbaha wa amsa wa lahu dhunub." Seandainya ada seorang yang berakal, dia memiliki dosa. Dari pagi sampai sore, dia melakukan banyak maksiat. Bi'adadir raman, dengan hitungan pasir. Kana wasyikan bin najah, maka sungguh orang ini tetap akan bisa selamat. Watalak watakallus minha, orang ini akan selamat daripada sebab-sebab dia melakukan dosa. Walau anna jahil asbah wa amsa walahu minal hasanati wa amalul birri adadar raman, lakana wasyikan alla yuslam lahu minha mithqala dzarratin min al-khardal. Seandainya orang yang bodoh, dia banyak melakukan amalan-amalan yang soleh. Dari pagi dia lakukan amalan yang soleh, masuk waktu sore dia lakukan amalan yang soleh, dia tutup kehidupan dengan amalan-amalan yang soleh. Kata beliau, orang ini tidak akan tersisa amalannya kecuali cuma satu biji daripada biji-biji fasik. Maka ada yang berkomentar, kaifa dzalik? Kenapa bisa demikian? Seorang yang berakal dia banyak maksiatnya tapi dia akan selamat. Seorang yang bodoh, dia banyak amalannya tapi dia akan celaka. Tidak akan aman daripada keselamatan. Beliau katakan, "Innal 'aqil idza zana tadarak, dzalika bitauba wal 'aql alladzi razaqahu." Beliau katakan, karena orang yang berakal, kalau dia melakukan suatu dosa, kalau dia terjatuh kepada suatu kekeliruan, maka orang ini akan tahu jalan-jalan menuju taubat. Dari mana dia tahu jalannya? Karena dia telah mendapatkan rizki berupa akal. Wal jahil, adapun orang yang bodoh, bimanzilati ladzi yabni wa yahdam. Orang yang bodoh seperti seorang yang membangun bangunan yang indah kemudian dihancurkan bangunan tersebut. Fayatihi min jahlihi ma yufsidu salihal a'mal. Kenapa dikatakan seperti demikian? Karena orang yang bodoh dia bangun bangunan yang sangat indah, dia melakukan amalan-amalan yang soleh, puasa, sedekah, kemudian dengan berbagai macam taat, ternyata tidak pandai menjaga lisan. Tidak pandai menjaga perasaan saudaranya. Dengan kebodohan, lisannya kasar, perbuatannya kaku, maka dengan sebab itulah dosa-dosanya menghapuskan kebaikan-kebaikannya. Oleh sebab itu Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Laisal 'aqil, bukanlah orang yang cerdas, alladzi ya'lamul khair min asy-syarr." Bukanlah orang yang cerdas kalau dia tahu ini baik, ini buruk. Innamal aqil, sesungguhnya orang yang cerdas itu, alladzi ya'lamu khaira syarrain, adalah orang yang tahu mana kebaikan di antara dua keburukan. Ketika dia dihadapkan dengan dua keburukan, maka dia akan memilih mana yang paling ringan. Saya sudah mau masuk zuhur. Kita langsung pada keganjilan-keganjilan. Enten. Pada bab yang pertama, keganjilan fatwa-fatwa MTA, yang buat judul MTA tidak mengimani adanya sihir. Dan saya mendapatkan si ceramah ini dari seorang ikhwan yang alhamdulillah sudah 7 tahun ngaji di MTA, kemudian bimbang. Setelah bimbang, ikut bermajelis bersama saya, kemudian hatinya tidak bisa membohongi apa yang terasa ganjil di dalam tubuh mereka sendiri. Akhirnya seorang ini, semoga Allah berikan kemudahan padanya, ditanting oleh para asatidzahnya, MTA atau Salafi. Sampai-sampai dia punya istri, sudah ngaji besar, SD, SMP, sampai besar, MTA, produk MTA, dan diancam mau dipisah. Nauzubillah. Diterapkan wala dan bara bukan karena Allah dan Rasulnya, tapi karena MTA. Kalau kamu keluar dari MTA, maka lepaskan anak saya. Nasallahu alaihi wasallam wal afiyah. Baik, dalam ceramah tersebut saya mendapatkan siri tersebut, judulnya ruqyah atau jampi-jampi yang dibolehkan. Baik. Pada pertanyaan yang pertama dalam CD tersebut diawali dengan musik, kemudian langsung moderator bertanya. Pertanyaan dia, bagaimana pendapat Ustaz tentang fenomena-fenomena ruqyah yang ada di dalam masyarakat saat ini yang cenderung ke arah klinik? Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, bagaimana tentang ruqyah lewat telepon yang dilakukan oleh kiai muda yang ada di TVRI, walau alam siapa. Pertanyaan terakhir, kira-kira, inilah bahasa mereka, kira-kira, apa yang menjadi dasar para pengrukyah yang mengusir setan? Yang katanya mengusir setan dari dalam tubuh. Kata Pak Moderator, aslahahullah, mohon nasihat dari Ustaz kepada kami agar tidak salah atau tidak tersesat dalam menyikapi ruqyah. Ini dia jawab dengan bahasa Jawa ini. Gimana? Terjemahin lagi ya. Karena saya bukan orang Jawa. Wes kowe ngaji yang korak ngerti. Baik. Saya kurang fasih bahasa Jawa. Baik, saya baca terjemahnya saja. Dan yang menerjemahkan ini adalah istri saya. Saya enggak tahu artinya. Ini terjemahnya. Sudah, kamu ngaji aja biar tahu. Ngaji terus. Nanti kalau dibohongi kan tahu. Mengusir setan dari dalam tubuh tidak ada aturannya. Lah orang ketempelan setan, kesurupan itu enggak ada. Ketempelan setan atau kesurupan itu kalau kamu berbuat jahat, lah itu ketempelan setan namanya. Kalau ada orang pulang kesasar kemana-kemana itu enggak ada. Kalau ada anak sekolah satu kelas, anak sekolah toh, anak sekelas ketempelan setan sampai kesurupan itu stres bahasanya. Kalau mau ujian nanti lulus tidak kebetulan soal ujiannya sulit, stres. Ya seperti itu tidak ada. Ruqyah untuk menolak setan, menolak sihir, menolak santet itu tidak ada. Dia katakan lawang sihir sendiri aja tidak ada kok bahasa dia. Mengirimi orang dengan santet itu tidak ada. Selesai. Jawaban dia demikian. Syekhul Islam. Na'udzubillah. Gampang sekali lisannya. Tapi saya simpulkan ucapan dia. Satu. Kesurupan dalam Islam atau kesurupan tidak ada di dalam aturan Islam. Kesimpulan yang kedua. Orang yang ketempel setan jin adalah orang-orang yang stres. Yang ketiga. Sihir atau santet tidak ada di dalam Islam. Empat, terakhir, menyatakan ada atau tidak adanya aturan di dalam Islam tanpa adanya dalil. Karena selesai. Pertanyaan dijawab demikian, selesai dan apalagi demikian. Ucapannya. Baik, kita akan jawab. Apakah betul sihir itu tidak ada? Baik, kita akan jawab. Melalui Ibnu Utsaimin, apa yang dibacakan oleh yang beliau suguhkan kepada kita dalam kitab yang bagus, masya Allah, Qaulul Mufid ala kitab Tauhid. Ucapan yang berfaedah terhadap syarah kitab Tauhid, Syekh Muhammad At-Tamimi rahmatullah alaih. Sebelumnya Al-Imam Bukhari rahmatullah alaih telah meriwayatkan sebuah hadis yang beliau katakan, haddatsana Abdullah bin Abdullah qala haddatsana Sulaiman bin Bilal an Thawr bin Zaid al-Madani an Abi al-Ghais an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibu sab'a al-mubiqati, jauhilah oleh kalian, jauhi oleh kalian sab'al mubiqat, 7 perkara yang membinasakan. Mereka para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wa ma hunna, wa ya Rasulullah, apakah 7 perkara yang membinasakan tersebut? Maka Rasulullah mengatakan, qala asyirku billah, yang pertama adalah syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua wasihru, yang kedua adalah sihir, kemudian yang ketiga wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bilhaq, kemudian kamu membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan landasan al-haq. Wa aklu riba, kemudian memakan harta daripada barang-barang yang riba. Wa aklu malil yatim, memakan harta anak yang yatim. Wa tawalli yawma zahfi, kabur mundur ke belakang ketika hari sudah bertatap-tatapan dengan musuh. Wa qadzul muhsanatil ghafilatil mu'minati, dan kamu lari atau kamu menuduh seorang wanita yang terjaga kepada bentuk-bentuk zina. Menuduh zina kepada wanita yang muhsanat, yang sebetulnya dia adalah wanita yang menjaga auratnya. Berkat Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih tentang ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam amsal khalqi lil khalqi, beliau adalah manusia yang paling menasihati kepada manusia. Fakul syai'in yadurun nasa fi dinihim wa dunyahum, maka perkara-perkara yang akan memudaratkan manusia, apakah mudarat yang menimpa kepada dunia mereka atau agama mereka, yuhadziruhum minhum, pasti Rasulullah akan memberikan peringatan kepada mereka. Walihada qala, oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi salatu wasallam, dalam halaman 105, Nabi mengatakan, ijtanibu, ijtanib artinya jauhi oleh kalian. Wahia ablag min qawli utruhu, kalimat ijtanibu ini lebih baik, lebih bagus, lebih utama, lebih mengena daripada ucapan utruhu, tinggalkan. Jauhi dengan tinggalkan lebih bagus, jauhi. Karena li'anal ijtinaba ma'nahu antakuna fi janib wahia fi janibin akhar, karena arti ijtanibu, jadilah antara kamu dengan dirinya, kamu berada di sisi yang ini, kamu berada di sisi yang lain. Itu artinya ijtanibu. Wa hadza yastalzimul bu'du anha, dan ini menghendaki, sudah menjadi kemestian bahwasanya kamu harus jauh-jauh daripada perkara-perkara ini. Itu artinya. Lah kalau dikatakan lawang sihir itu sendiri aja enggak ada, berarti Nabi setelah memberikan peringatan, berarti Nabi sallallahu alaihi salatu wasallam telah memberikan suatu peringatan yang hakikatnya tidak ada. Berarti Nabi main-main, na'udzubillah. Tidak mungkin. Maka kata Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih sebagai bentuk faedah, Ibnu Utsaimin menyatakan bahwasanya sihir itu terbagi menjadi dua. Yang pertama uqad wa ruqa. Yang pertama tali-tali, simpul-simpul atau rukyah-rukyah. Ay qira'at wa talasil yatawassilu biha sahir ila istiqdami syayatin lima yuridu bihi daralau mashur. Jampi-jampi, ucapan-ucapan, mantra-mantra yang diharapkan oleh mereka para penyihir untuk minta bantuan kepada para syaitan. Apa-apa yang mereka inginkan berupa kemudaratan yang diharapkan untuk tertimpa kepada orang yang akan disihir. Akan tapi jampi-jampi ini, sihir ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Sihir-sihir ini tidak akan bisa memberikan mudarat kepada salah seorang pun di antara kalian illa biiznillah, kecuali kalau Allah mengizinkan. Kemudian yang kedua, jenis sihir adwiyatun wa aqaqirun tu'tharu 'ala badanil mashhur. Seperti obat-obatan atau ramuan-ramuan yang akan memberikan pengaruh kepada badan orang yang disihir. Wa aqluhu wa iradatu wa mailuh, akalnya, kehendaknya dan kecondongan ingin berbuat berubah. Wa tajiduhu yansarifu wa yamilu, maka kamu akan dapati, kata beliau rahmatullahi alaih, kamu akan dapati seorang manusia ketika dia sudah mendapatkan sihir-sihir, dan ini sudah dibahas oleh Imam Arba'ah, Abu Hanifah, Malik ibn Anas, Asy-Syafi'i dan juga Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alaih, dan semuanya sepakat akan kekafirannya orang yang mempelajari sihir. Kecuali Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau akan merinci. Siflana sihrak. Beliau katakan demikian. Sifatkan dulu sihir kamu. Kalau sihir kamu betul-betul adalah penggunaan-penggunaan syaitan, maka kafir. Tapi kalau cuma sekedar tebakan-tebakan, terkaan-terkaan, maka hal itu adalah fasik. Ini kata beliau rahmatullahi alaih. Fatajiduhu yansarifu wa yamilu, kamu akan dapati orang yang tersihir itu akan berpaling dan akan condong tidak sesuai dengan apa yang hakikatnya. Wa huwa ma yusamma indahu bis-sarfi wal 'athf. Inilah yang dikatakan oleh kebanyakan manusia dengan sihir sharaf dan sihir 'athf. Faj'aluna al-insana yan'athifu 'ala zawjatihi aw imra'atin ukhra, dan kamu akan dapati mereka manusia berubah menjadi cinta kepada wanita yang awalnya tidak cinta, atau mencintai lelaki yang awalnya tidak cinta menjadi cinta. Sebabnya sihir apa? Hatta yakuna kal bahimah, sampai-sampai kalian menjadi bahimah, binatang ternak. Taquduhu kama tasya, yang diikat lehernya, kama tasya, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh yang mengikatnya. Adapun sihir sharaf bil aqraf, lawan daripadanya. Min dalik, daripada jenis sihir tersebut, fayu'tsar fi badalil mashhur, sihir ini akan memberikan pengaruh kepada orang yang disihir. Bid'afi syai'an fa syai'an, akan melemahkan tubuhnya sedikit demi sedikit, sakit setelah sakit, setelah masuk ke dalam rumah sakit tidak terdeteksi penyakitnya. Ternyata ada ini dan ada itu. Berbagai macam obat sudah dirasakan, ternyata semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah, hatta yuflik, sampai orang ini binasa. Wa fi tasawwurihi bi an yatakhayyala syai' ala khilafi ma hiya alayh, dan termasuk gambaran-gambaran sihir adalah seorang digambarkan kepada suatu perkara yang bukan pada hakikatnya, atau bahkan yang menyelisihi daripada hakikat sebenarnya. Api digambarkan seperti air, air digambarkan seperti api. Farubama yasilu ilal junun wal iyadu billah, dan terkadang dengan sebab sihir seorang bisa menjadi gila. Dan faedah yang lain, fasihir kismat, bentuk sihir terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama syirkun, syirik, sihir yang cara mendapatkannya dengan kesyirikan. Wa huwal awwalu alladhi yakunu biwasitati syayatin, yang dia mendapatkan sihir ini dengan perantaraan syaitan-syaitan. Ya'buduhu, yang mereka beribadah kepada syaitan. Wa yataqarrabu ilaihim, yang mereka mendekatkan diri mereka kepada para syaitan. Yasallatu lahum 'alal mashhur, agar bisa menguasai orang yang disihir. Seperti menyembelih ini, melakukan ini, ritual ini dan ritual ini, kamu akan menjadi seorang yang sakti. Ini termasuk, termasuk syirik. Yang kedua, jenis sihir yang berlaku, yang terjadi adalah udwan wa fuskun. Sihir-sihir yang sifatnya permusuhan dan sihir-sihir yang sifatnya kefasikan. Wa huwa tsani, itu jenis yang kedua. Sihir atas dan sihir sharaf. Alladhi yakunu biwasitati adwiyah. Seorang menyihir manusia dengan sebab ramuan-ramuan, dengan sebab obat-obat dan yang selainnya. Kata beliau, wa bihadza taqsim, maka dari dua pembagian ini, sihir yang dihasilkan dari kesyirikan, sihir yang dihasilkan dari cara permusuhan dan juga kefasikan. Maka dari dua pembagian ini, alladzi dzakarna, apa yang telah kami sebutkan, natawasilu bihi ila mas'alatin muhimmah, akan menghantarkan kita kepada permasalahan yang sangat penting. Wahiyya, yaitu, hal yukafiru sahir aw la yukfar, apakah orang yang melakukan sihir itu dikafirkan atau tidak kafir? Bagaimana hukumnya? Dijawab oleh beliau rahmatullahi alaih. Ikhtalafa fi hadza ahlul ilm. Mereka para ulama telah bersilap pendapat terhadap permasalahan ini. Apakah tukang sihir dikafirkan atau tidak kafir? Fa minhum man qala, di antara mereka ada yang mengatakan innahu yughfar. Sungguh mereka para tukang sihir adalah dikafirkan. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad rahmatullah alaih. Wa minhum man qala, dan ada di antara mereka yang mengatakan innahu la yughfar. Sungguh mereka tukang sihir tidak dikafirkan. Lakin at-taqsim, maka kesimpulan kata Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih, maka pembagian yang telah sabit, pembagian yang telah lalu, alladzi dzakarna, apa yang telah kami sebutkan, yatabayyana bihi hukmu hadhihi al-mas'alah, akan jelas hukum permasalahan ini, apakah dia kafir atau tidak. Maka jawabannya, faman kana sihruhu biwasitati syayatin, kalau sihirnya adalah dengan cara menggunakan bantuan-bantuan syaitan, fa innahu yukfar, maka ketika itu dia dikafirkan. La'innahu la yata'ati dhalika illa bisyirki ghaliban, karena orang yang seperti ini tidaklah dia mendatangkan dirinya dengan sihir kecuali setelah dia menyembah syaitan, seperti yang masyhur di Yaman. Naam, yang mereka meletakkan mushaf di tempat buang air mereka. Amalan-amalan kufur, semakin kufur semakin hebat. Terjadi kesihir. Kemudian kata Ibnu Utsaimin, wa man kana sihru bil adwiyah, kalau sihirnya dengan obat-obatan, wala faqir, ramuan-ramuan, wa nahwiha atau yang selainnya, fala yuqtar, maka dia tidak dikafirkan, lakin yu'tabar asiyan mu'tadiyan, akan tapi orang ini dikatakan orang yang bermaksiat dan melampaui batas. Ini kata beliau rahmatullah alaih. Kemudian saya bawakan dalil tentang kisah Nabi Musa alaihissalam ketika berdebat melawan Fir'aun al-La'in dalam surah Thah. Saya bawakan dari tafsir Ibnu Katsir rahmatullah alaih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qalu ya Musa." Mereka para penyihir berkata kepada Musa, "Ya Musa, wahai Musa, imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa." Apakah kamu yang melempar lebih terdahulu? Wa imma an nakuna awwala man alqa, atau kami yang terlebih dahulu untuk melempar tongkat-tongkat kami? Qala bal alqu. Maka Musa mengatakan, bal alqu, bahkan kaliannya, lemparkan sihir yang kalian miliki. Fa idza hibaluhum, maka tiba-tiba saja kata Allah, hibaluhum, ternyata hibal mereka, jamak daripada hablun, tali-tali. Wa asyuhum, dan juga tongkat-tongkat mereka dari asa. Yukhayalu ilaihi min sihrihim, ternyata dihayalkan kepada Musa dengan sebab sihir mereka. Annaha tas'a, bahwasanya tongkat dan tali-tali tersebut merayap. Maka dengan sebab ini, fa aujasa fi nafsihi khifata Musa, maka muncullah rasa takut di dalam hatinya, khifah, perasaan-perasaan takut Musa pada diri Musa. Qulna la takhaf, kemudian kami katakan kepada Musa, la takhaf, kamu jangan takut. Innaka antal a'la, sungguh kamu adalah orang yang benar. Awa alqi ma fi yaminik talqaf ma sana'u, maka lemparkanlah apa yang berada di tangan kananmu. Talqaf ma sana'u, maka sungguh itu akan mencaplok apa-apa yang mereka perbuat. Innama sana'u kaidu sahir, sungguh apa yang mereka perbuat hanyalah tipu daya para tukang sihir. Wala yuflihu sahiru haitsu ata, sungguh mereka para tukang-tukang sihir tidak akan beruntung dari arah manapun. Maka fa'ulqiya saharatu sujada, maka mereka para tukang sihir menjatuhkan tubuh-tubuh mereka dan mereka sujud kepada Allah. Qalu amanna bi rabbi Haruna wa Musa, maka mereka para penyihir sujud, kemudian mereka mengatakan, aman Nabi Rabbi Harun, kami beriman kepada Allah, kepada Tuhannya Harun, dan juga kepada Tuhannya Musa alaihi wassalam. Dari ayat ini menunjukkan bahwasanya tukang sihir tobatnya diterima. Karena Allah katakan, amanna bi rabbi Harun wa Musa, dan Allah tidak membantah ucapan mereka. Qala Ibnu Katsir rahmatullah alaih, yaqulu Allah ta'ala mukhbiran 'an as-sihrah hina tawaffaquhum wa Musa alaihi salam annahum qalu li Musa. Dalam ayat ini Allah kabarkan, Allah berfirman, imma an tulqiya, kalimat imma an tulqiya ai anta awwalan, artinya kata Ibnu Katsir, kamu lebih terbaik, kalian adalah orang yang lebih dulu melemparkan. Kemudian kalimat imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa qala bal alqu, artinya antum awalan, kalian terlebih dahulu, liyuramadza tasna'una minas sihri. Kita lihat apa yang bisa kalian perbuat dengan sihir kalian. Liyadhharun nas jalil amrahum, agar mereka manusia bisa melihat betapa jelasnya perkara kalian, tipuan-tipuan kalian. Maka fa'idha hibaluhum wa'isiyuhum yukhayalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Maka tiba-tiba saja tongkat dan tali-tali mereka terhayalkan kepada Musa dengan sebab sihir-sihir mereka, bahwasanya tongkat dan tali merayap. Wa bil ayatil ukhra annahum lamma alqu, dalam ayat yang lain disebutkan, qalu bi'izzati fir'aun inna lanahnul ghalibun. Mereka mengatakan, dengan kemuliaan Fir'aun, sungguh kami pasti adalah orang-orang yang menang. Dan Allah berfirman dalam ayat ini, sahru a'yunan nas wastarhamuhum. Maka sungguh mereka menyihir mata-mata mereka manusia, wastarhamuhum, sehingga mereka menjadi takut, waja'u bisihrin nazim. Dan sungguh mereka telah membawa sebuah sihir yang sangat azim, yang sangat besar. Perhatikan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah katakan, waja'u bisihrin azim. Mereka datang dengan membawa sihir yang sangat besar. Kalau dikatakan sihir adalah sesuatu yang tidak ada hakikatnya, untuk apa Allah mengkabarkan bahwasanya telah datang sihir yang sangat besar? Kalau Allah, atau kalau kalian katakan bahwasanya sihir adalah tidak ada hakikatnya, untuk apa Allah katakan bahwasanya sihir itu bisa dipelajari? Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah, wa yu'allaman, yang mereka mempelajari, wa ma yu'allamani illa qalu, tidaklah mereka dua orang ini, dua malaikat ini, Harut wal Marut, mengatakan mereka mempelajari sihir, kecuali keduanya akan mengatakan, inna kunna fitnatun wala ta'fur. Sesungguhnya kami berdua adalah fitnah, jangan kalian kufur. Kalau dikatakan sihir itu tidak ada, lantas untuk apa Allah kabarkan bahwasanya Musa tersihir, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari, Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, sihiran Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta yukhayyal annahu ati an-nisa wa lam ya'tihin. Riwayat Bukhari kitab at-tibb. Aisyah radhiyallahu taala, dan Aisyah adalah orang yang paling kenal kepada Nabi, yang Abu Musa al-Ash'ari mengatakan, kunna ashab Nabi, kami para sahabat Nabi sallallahu alaihi salatu wasallam, ma ashkala alaina hadithun qat, kalau ada satu hadis yang kami enggak ngerti makna hadis tersebut, fa'ataina Aisyah, kami akan datang Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, fas'alna, kami akan tanyakan kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, fama wajadna illa ilma, tidaklah kami dapati daripada diri Aisyah kecuali ilmu. Mereka para sahabat menjadikan Aisyah sebagai rujukan, dan ternyata Aisyah mengatakan, suhiran Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta yukhayyal, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah disihir sampai-sampai Rasulullah digambarkan annahu ya'ti an-nisa, sampai-sampai digambarkan bahwasanya Nabi kita mendatangi perempuan, walam ya'tihinna, padahal beliau tidak mendatangi perempuan. Lebih tahu mana orang sekarang dengan Aisyah radhiyallahu taala anha? Tentu lebih alim Aisyah radhiyallahu taala anha. Insyaallah kita akan lanjut ba'da zuhur insyaallah, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.